saya nambah satu nomor lagi-lagi buat Bendar yang masih semangat, juga buat SNP Indonesia yang masih semangat di luar sana. Ada satu persembahan dari saya buat Anda semuanya. Jangan kau tanamkan cinta. Buat SNP Indonesia yang suka dengan lagu ini, lambaikan tangan. Kita nyanyi sama-sama ini. Sadari cintamu pajakku. Kuyumbang pancing rukun sejahtera. Terima kasih bos. Matur nuwun. Yeah.